Baik, kita lanjutkan ya kawan. Jadi di sana ada majaz yang hubungannya dengan al-kalimah, kata. Itulah yang disebut dengan majaz mursal. Ya, diganti katanya. Dan juga ada yang disebut dengan majaz akli. Dilihat dari sisi penyandarannya. Kemudian berkata Al-Utsaimin rahimahullah, wa minal majazil mursal, termasuk di antara majaz mursal, at-tajawuzu biziyadah wa at-tajawuzu bilhadfi. Majaz dalam hal penambahan dan majaz dalam hal pengulangan. Ya, nambah dan berkurang. Wa mathalu lil majazi bi ziyadah, mereka memberikan permisalan. Ya. Terhadap majaz biziyadah, majaz dalam artian ada tambahannya. Biqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Ya, faqalu, maka mereka mengatakan, yakni ulama al-usul, innal kaf zaidatun. Kaf di situ kaf zaidah. Asalnya ay laisa mithluhu syai. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Maka ka di situ sebagai zaidah yang maknanya adalah mithl juga. Itulah. Ya, sehingga diadakan kaf tersebut li ta'kidi nafil mathal anillahi ta'ala, untuk semakin menekankan, meniadakan persamaan, permisalan, tamthil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk penegasan kaf itu didatangkan hanya sebagai penegas. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Mereka mengatakan, nah majaz, kafnya itu majaz. Majaz ziyadah. Sebab kalau dikatakan kaf di situ, ya, bukan zaidah. Sehingga maknanya, laisa mithlu mithlihi syai'. Tidak ada yang menyerupai misalnya Allah. Berarti Allah punya misal. Dan ini mumtani', tidak mungkin. Naam. Sehingga kaf di situ bermakna misal. Dan dia kedudukannya sebagai zaidah. Tambahan. Wa misalul majaz bil hadfi. Permisalan majaz dengan cara dihapus, bil hadz. Qauluhu ta'ala, misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, was'alil qaryah. Ini kisah apa ya ikhwan? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Naam. Ya, di saat saudara-saudaranya Yusuf, mereka disuruh untuk membawa saudara mereka Bunyamin untuk dibawa ke kota bertemu dengan sang, ya, apa istilahnya, kawan? Ya, Nabi Yusuf sang menteri atau bendahara atau apa gitu. Nah, yang mereka tidak mengetahui ternyata itu adalah Yusuf alaihissalam. Nah, maka mereka pun ya akhirnya merasa berat ketika mereka membawa, mereka sudah menetapkan janji untuk membawa kembali pulang. Ternyata setelah nyampe ke sana, ya, Bunyamin yang bertemu kembali dengan saudaranya Yusuf alaihissalam, ya, lalu menjadikan barang milik sang raja, apa namanya Juan? Hah? Apa? Dalam ayatnya itu. Siqayata. Hah? Hah? Bukan. Ja'ala siqayata fi rahli akhi. Naam. Akhirnya kemudian ya, dan itu tentunya siasat dari Yusuf alaihissalam, kesepakatan dengan adiknya sendiri yang kemudian kembali. Meranalah saudaranya Yusuf ketika mereka kembali. Nah, mereka akhirnya menyatakan was'alil qarya. Bertanyalah kepada kampung. Kata mereka, loh kok kampung ditanya? Siapa maksudnya bertanya pada kampung? Kampung mana bisa ditanya? Hah? Ah, mereka menyatakan ini majaz. Maksudnya adalah was'al ahlal qaryah. Tanyakanlah kepada penduduk kampung. Karena kampung enggak bisa ditanya, kata mereka. Antum ikhwan. Kampung dalam hal ini rumah, bisa enggak ditanya? Pohon bisa enggak ditanya? Batu-batuan yang ada di kampung bisa enggak ditanya? Nah, maka was'alil qaryah di sini majaz, ada yang terhapus. Maksudnya apa? Was'al ahlal qarya. Tanyalah kepada penduduk kampung. Harus demikian, kata mereka. Ya. Naam. Dan tentunya ini semuanya ya ikhwan telah dibantah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa semua pernyataan, perkataan-perkataan di dalam Al-Quran, enggak ada yang majaz. Kullul kalam haqiqah ala haqiqatih. Nah, Allah berfirman, was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung. Bukan suatu kemustahilan untuk bertanya kepada kampung. Hah? Bukan suatu kemustahilan untuk bertanya kepada kampung. Bukankah seluruh yang ada di muka bumi ini mereka bertasbih, ya kan? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak faham tasbihnya mereka. Naam. Sehingga bukan mustahil untuk bertanya kepada mereka, bertanya kepada batu, tanya kepada rumah, tanya kepada pohon. Bukan suatu yang mustahil. Bukankah di sana ada batu yang pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah. Ya, bukankah di sana ada batu yang pernah membawa lari pakaiannya Musa alaihissalam? Jadi bukan suatu yang mustahil. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Ya. Dan itu pun kalau yang dimaksud dengan ahlul qaryah pun tidak mengapa. Tetap. Ini bukan majaz namanya. Tapi itulah salah satu uslub. Min asalibil lughatil arabiyah. Salah satu uslub cara di dalam bahasa Arab. Demikian. Ya. Dan itu sudah difahami. Nah. Ya. Fahudifat ahlun. Kata mereka, maka dihapuslah kata ahlun majazan. Karena sebagai majaz. Majaz yang terhapus. Walil majazi anwa'un kathiratun madhkuratun fi ilmil bayan. Majaz punya banyak jenis yang disebutkan di dalam ilmu al-bayan. Wa innama dhukira tarfun minal haqiqati wal majazi fi usulul fiqh. Dan sesungguhnya hanyalah disebutkan ya tarfun apa disebutkan selentingan begitu. Disebutkan sedikit dari hakikat dan majaz pada usul fiqih. Lianna dalalatal alfadhi sebab dalil-dalil pada satu lafaz. Imma hakikatun wa imma majaz. Terkadang hakikat, terkadang majaz. Fahtija ila ma'rifati kullim minhuma wa hukmi. Sehingga dibutuhkan untuk mengetahui masing-masing dari keduanya. Yani hakikat dan majaz serta hukumnya. Wallahu a'lam. Tanbih, peringatan. Ini dalam sebagian cetakan tidak ada. Adanya di cetakan-cetakan yang terbaru. Hah? Itu tidak ada ya kawan? Nah. Tanbih, peringatan. Taqsimul kalam ila haqiqatin wa majaz. Pembagian al-kalam menjadi hakikat dan majaz huwal masyhur. Itulah yang masyhur inda aktsaril mutaakhirin. Menurut pendapat mayoritas dari kalangan orang-orang belakangan fil Qur'ani wa ghairi. Kata mereka di dalam Al-Qur'an pun terdapat majaz dan juga dalam selain Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada majaz. Tapi dalam bahasa Arab ada. Nah, di dalam bahasa Arab ada. Tapi dalam Al-Quran tidak ada. Sebagian para ulama mengatakan, Al-kalam kulluhu haqiqah. Kalam semuanya haqiqah, tidak ada yang majaz. Wa qala ba'du ahlil ilmi, berkata sebagian para ulama, la majaza fil Qur'an, tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an. Semua kalam dalam Al-Qur'an hakikah, ala hakikati. Wa qala akharun, dan yang lain lagi mengatakan, la majaza fil Qur'an wala fi ghairi. Tidak ada majaz di dalam Al-Quran, tidak pula dalam selain Al-Quran. Wabihi qala Abu Ishaq al-Isfarayini. Inilah pendapatnya Abu Ishaq al-Isfarayini. Wa minal mutaakhirin, di antara yang mutaakhir, Muhammad al-Amin al-Syinqiti rahimahullah. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. Dan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, annahu istilahun hadis, bahwa istilah majaz ini istilah yang baru. Ba'dan qida'il quruni tsalatsatil mufaddalah, setelah berlalunya berakhirnya tiga kurun yang dimuliakan. Naam. Maka beliau membantah. Dan Syekhul Islam juga membantah. Dan Nukaim juga membantah mereka yang berpendapat adanya majaz. Wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsirah. Dan ya, menguatkannya. Menguatkan dalil-dalil tentang tidak adanya majaz dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak. Tubayyin, yang menjelaskan, liman ittala'a 'alaiha, bagi siapa yang memperhatikan ucapan mereka, ucapannya Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim, tubayyinu, akan menjelaskan, liman ittala'a 'alaih, yang menelaah perkataan mereka, anna hadzal qaula huwa shawab, bahwa pendapat yang terakhir inilah yang benar. Jadi Khawanifidin azakumullah, penjelasan beliau yang sebelumnya menjelaskan tentang pembagian hakikat dan majaz telah runtuh dengan pernyataan beliau yang terakhir, ya, bahwa tidak ada majaz, tidak ada istilah majaz di dalam Al-Quran, juga di dalam bahasa Arab. Ya, setiap perkataan hakikah dan setiap perkataan dibawa kepada uslub, ya, cara-cara, model-model di dalam bahasa Arab. Demikian Al-Asad yakhtubu alal mimbar, yang dimaksud Ar-Rajul Syuja, itu bukan majaz, itu hakikah. Bahwa namanya orang yang pemberani itu juga dinamakan Al-Asad. Naam, dinamakan Al-Asad. Dan itu secara hakikah. Ya. Walhasil bahwa di antara Ahlus Sunnah ada yang menetapkan majaz. Akan tetapi kalau kemudian majaz ini diperluas, yang akan menjadikan kesempatan bagi para ahlul bid'ah untuk mentakwil dan mentahrif, mentaktil ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, maka ini adalah suatu kebatilan. Dan benarlah Ibnul Qayyim rahimahullah yang menjadikan istilah majaz ini salah satu taghut yang harus dihancurkan. Wallahu a'lamu bisawab. Bagi antum yang ingin penjelasan panjang, silakan lihat dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iqil Mursalah tentang, ya, penghancuran taghut tersebut. Naam, ila huna tafaddalu hafizakumullah.